Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis. Di majlis ini insyaallah akan mendatangkan manfaat bagi kita semua, yang mana kita atau pada kajian sebelumnya kita sampai pada bab sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang baik, terhadap orang-orang yang soleh. Dan juga kita sudah membacakan ayat dalil-dalil barakallahu fikum, diantaranya adalah ayat yang menceritakan sikap kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka diajak untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka enggan. Mereka enggan dan bahkan mereka saling berpesan di antara mereka untuk jangan menuruti Nabi Nuh alaihissalam. Jangan sampai mereka meninggalkan. Naam, Waddun wa Suwa'un wa Yaghutsun wa Ya'uqun wa Nasra. Nama-nama dari berhala-berhala tersebut yang katanya bahwa berhala-berhala tersebut adalah gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa dahulunya mereka adalah orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, maka dibuatlah gambar-gambar dan patung-patung sekedar ingin mengingat jasa-jasa mereka, nasihat-nasihat mereka. Namun generasi demi generasi berganti, ilmu dilupakan, sampai pada akhirnya syaitan membisikkan untuk diibadahi berhala-berhala atau gambar-gambar tersebut. Barakallahu fikum, dan syaitan berhasil melaksanakan misinya ini. Maka pada bab ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang diringkas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Bahwasannya barang siapa yang memahami, orang yang memahami bab ini, pembahasan pada bab ini dan dua bab setelahnya, karena dua bab setelah bab yang bab ini pembahasannya kurang lebih dan saling berkaitan, yaitu sikap tentang sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Nah, maka apabila dia memperhatikan bab ini dan bab dua bab setelahnya dan dia mempelajarinya, maka tampak jelas dia tentang bahwa agama Islam ini mulai asing ajarannya. Suatu hal yang sangat-sangat mungkar. Bukan sekedar mungkar, tapi sangat-sangat mungkar. Kabirah min kabairid dzunub. Dosa besar dan bahkan dosa kesyirikan dianggap sebagai sebuah kebaikan, dianggap sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat berkebalikan dengan Islam. Sehingga oleh karena itu, betapa asing sudah Islam. Ajaran yang dinilai dengan nilai yang sangat rendah di dalam Islam itu dianggap menjadi sebuah bagian yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Dan dia melihat suatu hal yang sangat luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seorang hamba, mulai dari hanya sebatas rasa cinta dan sayang sampai pada akhirnya barakallahu fikum dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ardi kana bi syubhatis salihin. Pada bab ini kita mempelajari dan mengetahui bahwa syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah karena syubhat. Karena syubhat berkaitan dengan orang-orang soleh. Karena syubhat berkaitan dengan sikap hulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Itu terbukti. Terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, yaitu pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, barakallahu fikum, beliau adalah rasul yang pertama kali diutus. Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan terjadi kesyirikan barakallahu fikum pertama kali di muka bumi ini adalah pada zaman beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, dan kesyirikan tersebut terjadi karena sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Sehingga oleh karena itu betapa bahayanya sikap hulu. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Shadiqul Masduq mengatakan, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Hati-hati kalian dari sikap hulu, berlebih-lebihan. Hanyalah yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini. Berlebih-lebihan di dalam ibadah, muamalah. Berlebih-lebihan di dalam mensikapi seseorang. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu awwali syai'in ghayra bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika anna ma'rifata anna ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Yaitu kita mengetahui sebab yang pertama kali menyebabkan agama Allah ini terubah, yaitu sikap ghulu. Nah, sebabnya adalah ghulu. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, qubulul bid'ai ma qawdi syar'i wal fitri tarudduha. Anna sababa dzalika kullihi mazijul haqqi bil batil. Fa'al awwalu mahabbatus salihin wa tsani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wad-din syai'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Bahwasanya sebab demikian itu kok bisa? Naam, hanya karena berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh sampai menjadikan naam akibatnya sampai terjadi sebuah kesyirikan, yaitu dia mencampurkan antara al-haq dan batil, antara al-haq dan batil, kebenaran dan kebatilan. Yang pertama yaitu kebenaran cinta kepada orang-orang saleh. Harus kita sayang dan cinta kepada orang soleh, dan bahkan ini adalah tanda keimanan seseorang. Orang yang cinta kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, menunjukkan bahwa dia memiliki keimanan yang tinggi. Nah, keimanan yang tinggi, barakallahu fikum. Karena dan ini merupakan sebuah kebaikan. Cinta kepada orang soleh itu merupakan sebuah kebaikan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa disebabkan karena kita cinta kepada orang soleh. Di antaranya adalah kita termotivasi untuk meniru orang soleh tersebut, meniru ilmunya sehingga kita rajin belajar, meniru ibadahnya sehingga kita rajin beribadah. Barakallahu fikum, kita termotivasi dengannya. Ini barakallahu fikum, cinta kepada orang soleh merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi sikap cinta kepada orang soleh ini dicampur adukkan dengan kebatilan, yaitu barakallahu fikum, ditambahi dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai orang-orang soleh tersebut. Nah, sehingga mereka orang-orang yang berilmu pada generasi pertama, orang-orang yang berilmu pada generasi yang pertama, ketika membuat sebuah gambar patung monumen dengan tujuan untuk mengingat jasa-jasa mereka agar termotivasi dengan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan ataupun pernah mereka sampaikan dan nasihatkan. Ini tujuan awalnya, sebuah kebaikan. Akan tetapi, nam orang yang datang setelahnya mengira lain, mengira hal lain, dan tentunya dengan bisikan dari syaitan, sampai pada akhirnya barakallahu fikum, sikap ghulu tersebut mengantarkan dia kepada peribadatan terhadap orang-orang soleh. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Kemudian ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan, bahwasannya syaitan berupaya untuk menyesatkan Bani Adam, mulai dari hal kecil, dan dia akan menghiasi amalan-amalan tertentu, dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Naam barakallahu fikum. Akan tetapi kalau seandainya caranya salah, maka syariat tidak membenarkan. Maka suatu hal yang lumrah dikatakan oleh para ulama, al-bid'atu baridul kufur. Perkara baru, amalan-amalan yang mengada-ngada di dalam agama ini, dia melakukan suatu amalan yang baru di dalam agama ini, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali contohnya, banyak sekali ritual-ritual bid'ah, acara-acara kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Walaupun fa'il, pelakunya meniatkan baik, akan tetapi niat yang baik tapi tidak disertai dengan barakallahu fikum cara yang baik pula, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11. Nam atau yang berikutnya, madarratul ukufi 'alal kubri li ajali 'amalin salihin. Bahayanya beriktikaf di sisi kuburan, terlebih itu adalah kuburan orang-orang soleh. Islam tidak melarang kita berziarah kepada kuburan. Nah, entah itu kuburan orang soleh, keluarga kita, orang tua kita, sama saja, tidak ada bedanya. Karena di dalam Islam diajarkan dan diperbolehkan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuan dari ziarah kubur tersebut. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Yaitu agar hal ini mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ingat kepada kematian adalah motivasi yang sangat besar untuk seseorang lebih giat di dalam beribadah dan lebih giat meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Ini tujuan kita ziarah ke kuburan. Bukan kita mengambil, barakallahu fikum, meminta manfaat kepada orang yang terkubur di dalam kuburan tersebut. Bahkan justru orang yang berada di dalam kuburan tersebut sangat butuh agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka. Sangat butuh dari istighfar, kita memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mereka sangat butuh, bukan kebalikannya. Barakallahu fikum. Bukan kebalikan bahwa doa kita ini disampaikan kepada orang soleh ini yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Tujuan kita berziarah ke dalam kubur, ziarah ke kuburan. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendengarkan, menjadikan orang-orang yang meninggal itu mendengar, dan kamu juga tidak akan bisa memperdengarkan doa kalian, permohonan kalian kepada orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Hatta dia seorang nabi, hatta dia seorang nabi, seorang wali, naam, mereka tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, karena mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui perkara gaib, dan itu adalah batas dari umat manusia. Barakallahu fikum. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, bahwa pada bab ini terdapat larangan untuk membuat gambar atau patung-patung, dan upaya dan kita berupaya untuk menghilangkan hal itu semua. Nah, dalam sebuah pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada sahabatnya, Ali berpesan kepada sahabatnya atau kepada bawahannya, saya mengutusmu dengan sesuatu atau dengan misi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya untuk menjalankan misi ini. Nah, apa misi yang akan diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ternyata misi tersebut juga pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk dilaksanakan? Barakallahu fikum. Alla tada'a suratan illa tamastaha. Yaitu agar engkau tidak membiarkan gambar satupun kecuali gambar tersebut engkau hilangkan, engkau hapus, engkau tutupi. Barakallahu fikum. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata hal ini, hikmah dari hal ini, larangan tersebut, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Dan ternyata gambar-gambar tersebut salah satu sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada bab ini, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.